Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak jangan ribut ya suaranya. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Barakallahu fikum. Ibrahim belum baca hadis ya? Baca hadis apa? Hah? Hafal sudah? Barakallahu fikum. Jangan ribut ya, jangan ribut yang di belakang, enggak boleh ribut. Kalau catat faedah bagus, kalau enggak catat faedah tidur lebih mending. Barakallahu fikum jami'an. Kita masuk ke hadis yang berikutnya dari kitab Taisirul Alam. Kita syarah Umdatul Ahkam. Al-hadithu as-sani. Kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Ketika dia sudah berwudu berarti diterima. Ketika dia tidak dalam keadaan wudu, salatnya tidak diterima. Ini yang dipahami dari hadis ini. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dari hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbarullah, Allah tidak akan menerima. Bisi ghadin nafi, dengan bentuk penafian, peniadaan, tidak akan menerima. Wa huwa ablaghu minan nahi, penafian ini lebih tandas daripada larangan. Lebih tandas penafian daripada larangan. Lebih tandas dikatakan Allah tidak akan menerima daripada jangan kalian salat sampai kalian berwudu. Ini bagus, kalimatnya juga rapi tersusun. Namun ada yang lebih tandas lagi dengan bentuk penafian, peniadaan. Allah tidak akan menerima. Kenapa kata beliau lebih bagus, lebih tandas? Li'annahu yatadamman an-nahya, karena penafian itu mengandung larangan. Di situ sudah terkandung larangan. Allah enggak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti terkandung di situ makna larangan. Jangan salat kecuali dalam keadaan berwudu. Wa ziyadatun nafyin haqiqatu syai, tambahan peniadaan itu hakikat sesuatu. Ini yang pertama dari gharibul hadis. Asani ahdas, ahdasa maknanya adalah ay hasala minhul hadas, dia telah berhadas. Wa huwal kharij min ahadis sabilain, yakni yang keluar dari salah satu dari dua lubang, au ghairi atau selainnya, min nawaqidil wudu, dari pembatal-pembatal wudu. Karena pembatal wudu itu tidak hanya yang keluar dari dua lubang saja. Ada yang lainnya, seperti naumun mustaghriq, tidur yang lelap, juga seperti makan daging unta, dan yang lainnya. Namun yang disepakati, ini dua ini, yang keluar dari dua jalan ini pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati. Enggak ada khilaf di antara para ulama tentang keluar dari salah satu atau dua-duanya dari dua lubang ini membatalkan wudu. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Adapun seperti keluarnya darah, itu ada khilaf. Kemudian pula tidur, ada khilaf. Nyenyak atau tidak nyenyak, ada khilaf. Menyentuh perempuan, ada khilaf di antara para ulama. Barakallahu fikum. Wa fil asli al-hadath al-idha. Makna asal dari al-hadath ini gangguan. Ini gangguan. Al-hadath wasfun hukmi muqaddar qiyamuhu bil a'dha. Sifat secara hukum yang ditentukan penerapannya dengan al-a'dha, anggota tubuh. Yamna wujudahu ibadah, keberadaannya mencegah dari keabsahan ibadah tersebut. Al-masyrut laha taharah, yang ibadah tersebut disyaratkan padanya harus suci. Al-makna al-ijmali, makna hadis secara mujmal. Asy-syari'ul hakim arsyada man arada as-salata an la yadkhula fiha illa ala halin hasanatin wa hay'atin jamilatin. Syariat yang agung, syariat yang mulia, syariat yang penuh hikmah ini membimbingkan pemeluknya bagi siapa saja yang ingin salat, janganlah dia masuk ke dalamnya, janganlah dia melakukannya kecuali dalam keadaan yang baik dan indah. Ingat, perhatikan. Ketika mau sholat, dalam keadaan yang bagus. Pakaiannya pun bagus. Kalau bisa kemana-mana kita pergi, pakai pakaian yang khusus untuk sholat. Kerja misalkan, bawa tas. Ini pakaian sholat. Ini pakaian kerja. Ketika sholat, pakaiannya tersendiri. Jangan disamakan pakaian kerja dengan pakaian sholat. Diusahakan jangan seperti itu. Kerja capek, letih, mengeluarkan keringat yang banyak. Kemudian sholat pakai baju itu. Kita enggak mengatakan tidak sah. Selama terpenuhi syarat dan rukunnya sah. Akan tetapi dia kurang dari sisi pemuliaannya terhadap sholat itu sendiri. Sholat ini perlu dihargai. Sampai ada yang mengatakan, kamu ngadep Pak Bupati aja pakaian kamu bagus-bagus. Ya kan? Ngadep Bapak Presiden bagus-bagus. Kok ini mau menghadap Allah pakaiannya seperti ini? Ya, kalau kita lihat ucapan yang seperti ini, bisa kita katakan benar. Karena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dianjurkan dan ditekankan dalam keadaan yang paling bagus. Yang paling indah. Ini yang semestinya kita lakukan. Ketika mau sholat, perhatikan pakaian. Pakaian yang paling bagus. Jubah, kalau punya jubah, jubah itu. Jubah kita khususkan untuk sholat. Barakallahu fikum. Li'anaha silatul wasiqatu bainar rabbi wa 'abdi. Karena sholat itu menjadi penghubung yang kuat antara hamba dan Rabbnya. Wahiyat tariku ila munajatihi. Dan dengan sholat itulah seorang bermunajat kepada Rabbnya. Liza, oleh karena itu, amaruhu bil wudu wa tahar fiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berwudu dan bersuci ketika hendak melaksanakannya. Wa akhbaru annaha mardudatun ghairu maqbulatin bighairi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan melalui lisan Rasul-Nya ini, salat tersebut tertolak dan tidak diterima apabila tidak berwudu. Barakallahu fikum. Kalau lupa bagaimana? Misal ada orang lupa. Enggak tahu dia pengen, dia mau salat. Ay. Oh iya lupa, belum wudu ternyata. Bagaimana yang seperti itu? Dia sholat ikut berjamaah. Karena pakaiannya bagus tadi. Pakaiannya udah bagus. Masya Allah, udah pakai minyak rambut. Sudah rapi sisirnya. Tinggal pakai peci. Pakaiannya bagus, rapi, bersih, wangi. Ke masjid nanti ya. Kan kalau dilihat orang ini, wah ini udah wudu, kenapa? Karena udah rapi. Sholat ya, sampai selesai. Selesai sholat, makan sama keluarga, tidur, bangun jam 3. Teringat tadi, oh iya, aku yakin benar tadi itu belum wudu aku sholat. Yang seperti ini bagaimana? Dia sholat lagi atau dimaafkan? Karena waktunya sudah jauh. Abu Amsyar, ini ada permasalahan ini. Bagaimana nih pemecahannya nih Abu Amsyar? Hah? Lebih hati-hati sholat lagi. Lebih hati-hati ya. Masya Allah. Gimana Abu Aisyah? Sholat lagi? Tidak perlu sholat lagi? Karena dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Lupa ya. Kalau lupa dimaafkan. Kuluna apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana nih Abu Rashid? Kalau menurut antum? Salat lagi? Loh, antum menyelisih ini. Salat lagi dalam rangka hati-hati atau memang harus? Dalam rangka hati-hati, berarti ngikutin Abu Amsyar. Hei. Barakallahu fikum. Hadisnya sangat jelas ya. Hadisnya sangat jelas. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian sampai kalian berwudu apabila dia berhadas. Ada enggak pengecualian? Tidak ada dalam hadis ini, tidak ada pengecualian. Namun dalam ayat yang lain tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullah mastata'tum, dan yang lainnya. Bagaimana caranya? Hadis itu, ayat-ayat itu apa maksudnya? Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Ini dalam bab perintah. Dalam bab perintah kita memang diperintahkan untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Namun ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada udzur. Lupa sekalipun tetap diperintahkan untuk sholat. Dalam rangka kehati-hatian, tidak harus. Harus sholat. Dalilnya jelas. Ini kalau perintah. Kalau perintah ditinggalkan, dalam keadaan lupa, seseorang masih tetap diperintahkan untuk melakukannya. Sekalipun dia lupa. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, sholat. Subuh, biasanya terbit matahari jam berapa? Jam 6. Ya kan? Jam 6. Qadarullah dia bangun jam 6:30. Waktu subuh masih ada enggak jam 6:30? Enggak ada lagi. Wah, lupa saya. Enggak sholat subuh. Jadi ini gimana ini? Wah, tetap diperintahkan sholat atau? Sholat, hati-hati. Hah? Enggak, harus sholat. Ya, harus sholat. Kenapa? Karena ini perintah. Perintah, kalau ditinggalkan, lupa, enggak ada uzur. Tetap harus diperintahkan lagi untuk melakukannya. Sesuai dengan hadis yang lain. Hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha, barang siapa yang lupa melakukan salat atau tertidur, fal yusalliha hina zakaroha. Hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Perintah, ya, perintah. Ketika tidak dilakukan, lupa, tetap dia diperintahkan untuk melakukannya lagi ketika dia ingat. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan tidak sengaja dia melakukannya, bagaimana? Dia tidak berdosa. Namanya dia tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia tidak berdosa. Dan perintah tadi, yang perintah kita kembali ke perintah tadi, berdosakah dia? Dia sudah kesiangan, tidak sempat sholat subuh di awal waktu. Tidak berdosa, karena dia lupa. Kalau yang lupa, dimaafkan. Tapi kewajibannya tetap berjalan. Gitu ya, kalau yang kewajiban tadi. Berbeda dengan larangan, dia tidak sengaja melakukannya. Tidak sengaja melakukannya. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Contoh, pembatal puasa. Makan dan minum. Enggak sengaja dia makan. Dia tidak berdosa, ya. Tidak berdosa karena dia melakukan pembatal puasa dengan tidak sengaja. Demikian pula seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan di tubuhnya ada benda najis. Najis. Seorang dilarang atau tidak salat dalam keadaan di dalam tubuhnya ada najis? Bukan di dalam tubuh, di dalam jasad sini, maksudnya di pakaian. Di pakaiannya ada najis. Dilarang tentunya kan? Dilarang. Rasulullah SAW pernah salat dalam keadaan di sandalnya ada najis. Sandalnya ada najis. Datang malaikat Jibril memberitahu kalau di sandalmu ada najis. Maka Rasulullah SAW langsung melepasnya. Langsung melepas sandal itu. Dan menyelesaikan sholatnya. Menyelesaikan sholatnya. Rasulullah tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Beliau melanggar larangan dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan tidak tahu. Kalau bentuknya larangan, tidak sengaja dilanggar, tidak sengaja melakukannya, lupa melakukannya, seorang tidak berdosa. Akan tapi kalau bentuknya perintah ketika dia lupa melaksanakannya, dia tidak berdosa. Akan tetapi dia tetap dituntut untuk mengerjakannya. Jadi bagi yang jam 3 tadi teringat dia belum salat, belum wudu ketika salat, berarti dia diharuskan untuk berwudu lagi dan salat lagi. Paham tuh? Naam, kaidah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin alaihi rahmatullah dalam ceramah beliau. Dalam ceramah beliau dan disebar ceramahnya. Yang diambil faedah dari hadis ini, inna salatal muhdits la tuqbal. Salat orang yang berhadas itu tidak diterima. Hatta yatatahhar, sampai dia bersuci, minal hadatsainil akbar wal asghar, dari hadas besar dan kecil. Demikian pula seorang misalkan dia junub. Junub bangun sudah jam 5. Sudah azan subuh. Biasanya terburu-buru ini sudah azan. Nanti ketinggalan di masjid umum. Kalau enggak cepat-cepat, enggak dapat. Langsung dia wudu. Wudu. Dan pergi ke masjid. Nah, sholat. Salam, pulang. Udah pulang, udah santai. Biasanya kalau sudah pulang ke rumah, baca-baca buku, baca Quran. Teringat, wah tadi malam junub. Belum mandi. Gimana nih? Sholatnya sah atau tidak nih? Hah? Tidak sah. Kenapa? Karena hadasnya belum terangkat. Tetap dia diperintahkan untuk melakukan sholat. Sholat mandi, habis itu sholat lagi. Fendum. Asani yang kedua, innal hadas nakidun lil wudu. Bahwasanya hadas itu membatalkan wudu, wa mubtilun lis shalah, dan membatalkan sholat. Ingkana fihi, apabila berada dalam sholat. Al-thalith yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabul huna, yang dimaksud dengan tidak diterima di sini, adamu sihhatis salah wa adamu ijza'iha, salatnya tidak sah dan salatnya tidak diterima. Ar-rabi yang keempat, al-hadith yadullu ala anna taharah syartun li sihhatis salah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah itu adalah syarat sahnya salat. Selesai kita dari empat Empat pembahasan, empat faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ubassam alaihi rahmatullah. Barakallahu fikum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bacakan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini hadis wailul aqabi minan nar, masih berkaitan tentang wudu. Masih berkaitan tentang wudu, jangan dilewatkan. Paham, Tum? Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Ada pertanyaan? Dipahami? Penjelasannya dipahami? Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan, ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.